orang tua kepada anaknya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk sang anak di dunia dan di akhirat. Nah, ini termasuk daripada pendidikan anak. Orang tua dianjurkan untuk senantiasa memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat tentang apa? Tentang hal yang bermanfaat bagi anak, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Itu tugas orang tua. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihatinya. Tugas orang tua, salah satu tugas utama adalah sering-sering memberikan nasihat, wasiat, pelajaran. Jangan pernah bosan. Tidak akan berhenti tugas itu sampai mati. Baik orang tuanya yang mati duluan atau anaknya yang mati duluan. Tidak akan pernah berhenti tugas tersebut. Nah, ini perlu kita tegakkan di tengah keluarga kita. Jangan sampai pernah bosan orang tua untuk memberikan nasihat, wasiat, wejangan kepada anak-anaknya. Yang kedua, al-bad'u bit-tauhid wat-tahdhiru minasy-syirki li'annahu dhulmun yuhbitul a'mal. Yang kedua adalah pendidikan atau metodologi pendidikan yang ada dalam agama Islam, yaitu memulai pendidikan untuk anak dengan tauhid. Memulai pendidikan untuk anak dengan tauhid dan memperingatkan mereka melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah dasar untuk beramal. Amalan akan sah diterima oleh Allah jika didasari oleh tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha bis-sama. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik di sini maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah, akidah. Ya. Bagaikan sebuah pohon yang baik, sebuah pohon yang tumbuh, sebuah pohon yang rindang. Akarnya tetap dan pohonnya menjulang tinggi ke langit, memberikan buah-buahnya pada setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa akidah la ilaha illallah itu bagaikan akar pada sebuah pohon. Makanya bagi para orang tua, dia memulai mendidik anaknya dengan pendidikan tauhid. Yang pertama-tama bisa diajarkan kepada anaknya adalah ucapan-ucapan yang berkaitan dengan tauhid, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapan-ucapan yang berkaitan dengan tauhid. Dan yang kedua, itu menjauhkan anak dari kesyirikan. Kenapa? Karena syirik muhbitul a'mal, menghapuskan amal-amal. Tidak manfaat amal seseorang jika melakukan kesyirikan. Rasulullah sallallahu Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi alaihi wasallatu wasallam, bahwa jika kamu melakukan kesyirikan, sungguh amalmu benar-benar terhapus. Di dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah juga berfirman, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Yang demikian itu adalah petunjuk Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi alaihi wasallam. Kalau seandainya para nabi alaihi salatu wasallam melakukan kesyirikan, maka sungguh telah terhapus apa yang telah mereka perbuat. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullah, metodologi pendidikan bagi orang tua mendidik anaknya adalah memulai dengan tauhid, mengajari anaknya dengan perkara-perkara tauhid, kemudian mengajari anaknya untuk menjauhi kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Tidak akan manfaat tauhid seseorang tanpa menjauhi kesyirikan. Enggak akan manfaat. Orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah 1,000,000 kali tidak akan manfaat ketika dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika mendefinisikan Islam, beliau mengatakan al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah semata. Satu, tunduk patuh kepadanya saja. Dua, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tiga, meskipun yang melakukan kesyirikan tersebut adalah keluarga, bapak, ibu, anak, kakak, adik, paman, ponakan, maka bukan ukuran. Yang penting adalah Islamnya. Nah, ini yang menunjukkan tentang metodologi yang kedua dari pendidikan anak, mulai dengan tauhid. Anak-anak jangan dibiasakan untuk minta-minta kepada orang lain, karena itu bertentangan dengan tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, minta tolonglah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasakan dia minta kepada orang lain, meskipun itu kerabat. Meskipun itu misalkan pamannya, omnya. Dan itu bertentangan dengan tauhid. Kemudian tontonan-tontonan, jauhkan dari anak-anak kita tontonan-tontonan yang berbau kesyirikan. Sinetron yang di dalamnya ada seorang anak kecil ditemani oleh peri. Setiap kali memerlukan sesuatu, dia minta kepada peri tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara-acara ramalan-ramalan, ya, acara ramalan-ramalan dan amalan, saya baru tahu ternyata melalui media-media sosial yang saya baca. Saya baru tahu kalau awal tahun Masehi itu banyak kemungkaran akidah. Di antaranya yaitu banyaknya bermunculan ramalan-ramalan oleh para tukang ramal musuh-musuh Allah. Itu harus diberitahukan bahwa itu sebuah kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah. Dalam surat An-Naml ayat 65. Dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada." Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan hal gaib, dan Allah tidak mengabarkan ilmu gaibnya kepada seorang pun, illa manir tadha min rasul, kecuali yang Allah relai dari seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun tidak semua. Ini surat Jin ayat 26. Itu pun tidak semua. Maka jauhkan anak-anak kita dari buku-buku, majalah-majalah yang di dalamnya terdapat ramalan, tontonan-tontonan yang di dalamnya terdapat ramalan. Jauhkan ramalan yang menyatakan bahwa Pulau Kalimantan tenggelam 2019. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan itu. Jauhkan tontonan-tontonan dari meskipun kartun, karena bertentangan dengan tauhid. Seperti ada tontonan-tontonan seorang anak kecil memunjai boneka, dia selalu minta kepada boneka tersebut, baling-baling bambu. Itu kesyirikan. Dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian yang ketiga, wujubu syukri lillahi walil walidain wa wujubu birrihima wasilatihima. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang surat Luqman tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalamnya memerintahkan kepada, menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya. Wa wassainal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu salah satu metodologi dalam pendidikan Islam adalah orang tua mengajari anaknya agar berbakti kepada dirinya. Orang tua mengajari anaknya agar berbakti kepada dirinya. Itu harus diajari anaknya. Ya, bukan berarti orang tua minta jasa, tidak, tapi memang itu keperluan anak. Ya, keperluan anak. Nah, tugasmu berbakti kepadaku. Salah satu jenis bakti mendoakanku. Salah satu jenis bakti mengurusku nanti saat sudah tua. Ini termasuk daripada pendidikan anak, yaitu mengajarkan kepada anak agar senantiasa bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, wujubu ta'atil walidain fi ghairi ma'asiyatillah. Liqawli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Muttafaqun alaih. Kewajiban taat kepada kedua orang tua di dalam perkara selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ajari kepada anak-anak kita. Termasuk bakti kepada orang tua, Nak, adalah mentaati perintahnya selama itu bukan maksiat. Apapun perintahnya. Selama itu bukan maksiat. Kalau sudah maksiat, maka pada saat itu tidak ada ketaatan apapun kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ini sering terjadi. Anak-anak kadang-kadang dia bakti sekali kepada orang tuanya. Dia sangat membantu orang tuanya, sering membahagiakan orang tuanya. Tapi saat dia mau menikah, nah, dia punya pilihan lain. Sedangkan orang tuanya, terutama ibu, tidak suka dengan pilihannya. Maka pada saat itu, lebih baik dia mengikuti kemauan orang tuanya selama kemauan orang tua tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Seperti misalkan, kemauan orang tua karena si fulanah pilihan orang tua lebih beragama. Nah, ini wajib taat. Si fulanah pilihan orang tua lebih baik keturunannya, ini wajib taat. Si fulanah pilihan orang tua lebih hikmah, yaitu lebih sifat pemalu yang sangat tinggi. Maka ini wajib untuk taat kepada orang tuanya dengan pilihan orang tuanya. Karena sifat pemalu bagi perempuan itu sangat penting. Salah satunya adalah perempuannya tidak sering suka keluar rumah. Hanya di dalam rumah. Tidak keluar kecuali hal-hal yang penting-penting saja. Dan ini adalah termasuk ajaran Al-Qur'an. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Dan memang subhanallah, perempuan di rumah itu mengurangi godaan bagi para laki. Ulun semalam subhanallah, ini kisah ya. Naik motor, kemudian bersama Abdurrahman, naik sepeda motor bersama Abdurrahman, biasa mencari makanan sarapan pagi. Pas lewat bapak pasan, engkau ada melihat siapa itu bebiniannya. Yang jelas, hai ya. La haula wala quwwata illa billah. Sudah tahu laki orang masih di hai juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zaniyatu waz-zani. Wanita pezina dan laki-laki pezina. Kenapa didahulukan wanita pada saat dosa zina? Sedangkan dalam dosa pencurian was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Di dalam pencurian didahulukan penyebutan pencuri laki-laki. Karena dalam perzinahan yang paling banyak menggoda adalah para perempuan dibandingkan lelaki yang menggoda. Para perempuanlah yang banyak menggoda daripada lelaki. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat, jika dia keluar rumah syaitan akan memperindahnya. Bagaimana kalau seandainya di samping dia diperindah oleh syaitan, dia pun menggoda laki-laki. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Itu contoh kalau seandainya pilihan orang tua lebih beragama, lebih berilmu agama, maka dia wajib taat pada saat itu. Nah, tidak wajib taat apabila orang tua memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Kalau seandainya tidak ada sebab syar'i, maka tidak wajib taat. Kenapa? Karena perceraian tercela dalam agama. Mungkin orang tua bini, ibu kita iri dengan kedudukan istri. Ini adalah permasalahan internasional, hampir di mana-mana seperti itu. Ya, bukan hanya di Indonesia, sampai ke tanah Arab sana, masalahnya seperti itu. Saling iri mengiri antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Itu persis selalu seperti itu. Nah, intinya ajari kepada anak-anak kita untuk lebih mengedepankan taat kepada kedua orang tua selama itu bukan maksiat. Kalau seandainya dia perihal maksiat, maka tidak boleh taat kepada siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari mana? Dari ayat Al-Qur'an surat Luqman yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman tadi, yaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanku tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ini memberikan pelajaran kepada kita secara mantuknya diharamkan untuk mengikuti, mentaati orang tua di dalam perihal maksiat. Secara mafhumnya adalah bahwa wajib mentaati orang tua selama bukan maksiat. Mantuk ayat yang terucapkan dari ayat tersebut, tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Mafhum dari ayat ini, pemahaman dari ayat ini adalah bahwa wajib taat kepada kedua orang tua selama itu bukan maksiat. Yang kelima, wujub ittiba'i sabilil mu'minin al muwahhidin wa tahrim ittiba'il mubtadi'in. Yang artinya kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman yang bertauhid, dan keharaman mengikuti jalan para ahli bid'ah. Ini diambilkan dari ayat mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini dalam surat Luqman. Yaitu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah sombong dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sombong dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang tua wajib mengingatkan kepada anak untuk mengikuti jalannya orang-orang beriman yang bertauhid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عفوا. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. Bukan itu juga ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ويتبع غير سبيل المؤمنين. Ada ayat ya, surat An-Nisa ayat 115. Ini ayat awal ayatnya. Wa man yushaqiqir rasul, ini surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Nah, ini menunjukkan ancaman bagi siapa yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini bahayanya mengikuti jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain jalannya orang-orang beriman, selain jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Surat An-Nisa ayat 115. Kemudian kita lanjutkan. Muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal alan wa 'adamul istighfafi bil hasanah wa sayyi'ah mahma qallat aw saghurat. Yang keenam, pelajaran dari ayat-ayat dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan rahasia atau keadaan terang benderang, baik tersembunyi ataupun nampak, dalam keadaan tersembunyi ataupun keadaan yang nampak, dan tidak meremehkan kebaikan atau keburukan meskipun kecil atau sedikit. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antaranya yaitu kisah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau ditanya oleh seseorang, "Ya yalhas sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tadhkuru min jaddi, wahai Hasan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ingat dari kakekmu? Maka beliau langsung ingat sebuah pengajaran, pengajaran tentang muraqabah. Suatu ketika kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, aku berada di pangkuan di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah di sini beliau gendong atau di sini. Maka kemudian aku mengambil sebuah kurma dari kurma zakat. Kita tahu keluarga Nabi diharamkan untuk memakan harta zakat dan sedekah. Boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh memakan harta zakat dan sedekah. Kemudian Al-Hasan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqi, keluarkan apa yang ada di mulutmu. Ama ta'lam inna la tahillu lana sadaqah. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa tidak halal bagi kita keluarga Nabi sedekah? Lihat, ketika Hasan sudah dewasa dan beliau ditanya oleh orang, apa yang engkau paling ingat tentang kakekmu? Yang beliau pertama kali sebut adalah cerita ini. Berarti itu yang paling berkesan. Kalau bapak, ada seorang laki yang meninggal istrinya. Kemudian si laki ini ditanya oleh kawan-kawannya, apa yang engkau paling teringat tentang istrimu? Maka dia akan menyebutkan sesuatu yang paling bermakna, paling indah, atau paling mengesankan selama dia hidup bersama istrinya. Nah, begitulah Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini menunjukkan muraqabatullah. Dan Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada anak-anak kecil tentang muraqabah. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujaha." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dapati Allah ada di depanmu. Begitu juga Luqman alaihi salam mengajari anaknya agar jangan sampai dia tidak muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Poin ini diambilkan dari ayat Al-Quran tadi. Ya bunayya innaha intaqu mithqala habbatin min khardal. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat batu, seberat biji sawi yang ada di langit ataupun di bumi, ya'ti biha Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya. Artinya, jangan pernah remehkan walau seberat zarrah semut hitam, atau seberat haba debu yang berterbangan, atau seberat khardal, khardal biji sawi. Ya, saya sudah pernah menunjukkan tentang biji sawi kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, bagaimana kecilnya biji sawi tersebut. Ya, kecil sekali di tangan manusia, kecil sekali. Nah, ingatkan itu bahwasanya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatkan hadis Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thalib. Jangan sekali-kali engkau pernah meremehkan kebaikan walau sedikit pun. Walaupun bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Artinya bentengi diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma adalah perkara yang sedikit, akan tetapi bahkan tidak bisa dihargai, tetapi dia bisa membentengi seseorang dari api neraka. Jangan pernah remehkan walaupun satu nasihat. Siapa tahu dengan satu nasihat tersebut maka satu negara masuk Islam. Lihat perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Yang pertama yang ikut cuma 6 orang. Yang kedua 12 orang. Setelah itu penduduk kota Madinah hampir semuanya masuk dalam agama Islam. Gara-gara 6 orang ini. Jangan pernah remehkan kebaikan, walau secuil pun. Bahkan saya perhatikan, kita tidak boleh bosan menyampaikan kebaikan. Ya, karena umat akan selalu menunggu nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Jangan pernah bosan. Wah, ini sudah kayaknya. Ini sudah kayaknya. Tidak. Terus saja diberikan nasihat. Jangan pernah bosan memberikan nasihat. Nah, begitu juga ajari kepada anak-anak kita untuk tidak meremehkan dosa. Sebagaimana perkataan-perkataan para ulama. Di antaranya perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Anas bin Malik berkata, "Innakum la ta'maluna 'amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang menurut kalian lebih tipis dari rambut. Lebih tipis dari rambut. Wa innahu wa in kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami menganggapnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada dosa-dosa yang membinasakan. Ini sebagian orang kadang-kadang menganggap ini dosa kecil, padahal dia adalah dosa besar. Dan besarnya serta kecilnya dosa tersebut, salah satu penyebabnya adalah perasaan hati saat mengerjakannya. Ada dosa besar, kategorinya dosa besar, zina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh. Tetapi dia saat mengerjakannya itu penuh dengan rasa takut. Kemudian penyesalan, merasa besar di sisi Allah, takut dengan siksa Allah, malu terhadap Allah. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ini bisa dikategorikan sebagai dosa kecil. Innal kabirata qad iqtarana ma'a qillatil haya ma'a shiddatil haya wasy'ur bil 'idham wal khauf min Allah. Sesungguhnya dosa besar ketika dibarengi dengan rasa malu, rasa besar terhadap dosa tersebut, takut terhadap dosa tersebut, qad yulhiquha bis-shagha'ir, maka dia dikategorikan sebagai dosa kecil. Wa inna as-shagirata qad yaqtarinu ma'aha min qillatil haya wa 'adamil mubalah wal khauf min Allah. Sedangkan dosa kecil yang apabila dia mengerjakannya tidak dibarengi dengan sifat tidak malu, acuh tak acuh, tidak takut terhadap siksa Allah, maka ini bisa masuk kategori sebagai dosa besar. Wa hadza marji'uhu ila ma yaqumu bihil qalb, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan ini semua tergantung apa yang ada di dalam hati, bagaimana dia melakukannya. Nah, ini intinya ajari kepada anak-anak kita untuk tidak meremehkan dosa kecil. Para ulama juga mengatakan, di antaranya Bilal bin Sa'd rahimahullah, "La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Jangan engkau sekali-kali meremehkan sebuah dosa kecil. Sesungguhnya gunung-gunung yang menjulang tinggi terdiri dari bebatu-batuan yang kecil. Itu pepatah Arab ya. Perkataan Bilal bin Sa'd rahimahullah, beliau mengatakan, "La tanzur ila sigharil ma'asiyah, walakin inzur ila azamati man asai." Jangan engkau lihat betapa kecilnya sebuah maksiat, tetapi betapa besarnya, agungnya zat yang engkau maksiati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya, salah satu metodologi yang kita bisa ambil petunjuknya dari ayat Al-Quran surah Luqman ayat 13-19 dalam pendidikan anak adalah ajari anak muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang ketujuh, wujubu iqamis salah bi arkaniha wa wajibatiha wal itmi'nanu fiha. Kewajiban mendirikan salat dengan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya dan tuma'ninah di dalamnya. Di sini lihat, saya pernah menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul untuk perihal salat itu sering dengan kata-kata aqama yuqimu iqamatan aqimis salat. Ya wahai Rabbku, dirikanlah salat untukku. Kemudian yuqimunas salah, mereka mendirikan salat. Kemudian aqamus salah, mereka telah mengerjakan salat. Jadi semuanya pakai aqama yuqimu iqama untuk mendirikan salat. Karena mendirikan salat bukan hanya sekedar melakukannya. Bukan hanya sekedar melakukannya. Tetapi juga memperhatikan waktunya, rukunnya, kewajibannya dan tuma'ninahnya. Dan untuk khusus untuk perihal salat, bagi para orang tua, mereka diperintahkan untuk memerintahkan anaknya salat meskipun belum baligh. Meskipun belum baligh. Berarti hadis riwayat Imam Abu Daud, muru auladakum bis shalah wa hum abda'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ini syariat yang khusus dibandingkan syariat-syariat yang lain. Ketika syariat yang lain ukurannya adalah setelah baligh, tetapi khusus untuk salat maka ukurannya sebelum baligh, bahkan ketika berumur baru berumur mumayyiz, itu 7 tahun. Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan boleh dipukul ketika mereka tidak sholat sudah berumur 10 tahun. Kemudian yang kedelapan, wujubul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar an 'ilmin wa lutfin hasba istita'ah wal hikmati wal mau'izatil hasanah. Dari petunjuk ayat Al-Qur'an tentang pendidikan anak pada ayat surat Luqman ayat 13-19 adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar di atas ilmu pengetahuan. Jadi ajari anak-anak kita senantiasa beramar ma'ruf dan senantiasa bernahi munkar. Tapi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan hanya modal semangat. Ya. Tetapi juga ketika beramar ma'ruf nahi munkar harus dengan sikap lembut sesuai dengan kemampuannya. Dengan ilmu pengetahuan, ya. Dan para ulama bersepakat bahwasanya amar ma'ruf haram hukumnya jika mendatangkan kemungkaran. Ini catat nih. Amar ma'ruf haram hukumnya jika mendatangkan kemungkaran. Nahi mungkar haram hukumnya jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jadi seseorang memerintahkan kepada yang ma'ruf jangan sampai mendatangkan kemungkaran. Contoh misalkan, seorang memerintahkan, menasihati pemerintah untuk menjalankan syariat Islam. Akan tetapi dengan demo di jalan. Yang demo adalah laki-laki serta perempuan. Ini tidak dibenarkan. Demonya tidak dibenarkan, mengganggu ketertiban umum dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang diperbolehkan dalam agama Islam menasihati dalam keadaan yang tersembunyi, rahasia, tidak di hadapan khalayak ramai. Yang kedua, yang berdemo perempuan, memejengkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini tidak benar. Dan ini bukan ajaran dakwah salafus saleh. Ya. Nah, itu namanya amar ma'ruf tetapi mendatangkan kemungkaran. Ini tidak dibenarkan. Dan ambil contoh-contoh yang lain selain itu. Kemudian ada lagi nahi mungkar tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini diharamkan. Kita ingin orang yang sedang minum-minum, kita ingin bernahi mungkar, mencegah akan kemungkaran. Tetapi resikonya kalau seandainya dia dinahi mungkar, maka dia akan membunuh. Dia akan menghancurkan. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan kewenangan. Seperti hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat dari kalian sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, hendaklah dia rubah dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Minimal mengingkari dengan hati. Kalau tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan anggota tubuh. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya ana askut wa anta taskut, faman ya'mur bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Saya diam, Anda diam, lalu siapa yang akan berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar? Nah, maka harus dilihat sesuai dengan kemampuan ini. Beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, yang mampu dengan tangannya, dia rubah kemungkaran, dia lakukan amar ma'ruf dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu minimal dengan hatinya. Harus membenci kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau tidak, kita akan terperosok ke dalam dosa sama-sama dengan pelaku kemungkaran tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ardh," jika dosa dilakukan di atas muka bumi, "kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha, wa man ghaba anha faradhiha kaman syahidaha." Maka siapa yang melihatnya dengan mata kasat langsung dan dia mengingkarinya di dalam hati, seakan-akan dia tidak pernah melihatnya. Tetapi yang tidak melihatnya langsung, tetapi dia rela dengan maksiat tersebut, tidak ada pengingkaran walau di dalam hati, maka dia bagaikan menyaksikan maksiat tersebut secara terang-terangan. Nah, ini hati-hati. Maka minimal mengingkari dengan hati. Kalau seandainya Anda kepala keluarga, Anda mempunyai wewenang, berarti bisa melakukannya dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Tetapi dengan tangan, kepala keluarga dia memiliki kekuasaan di tengah keluarganya. Lihat lagi, Rasulullah SAW bersabda, minimal harus dengan hati diingkari. Yaitu di dalam hadis yang menceritakan, jangan sampai kita tidak mengingkari sebuah kemungkaran walau dengan hati. Bukan hadis, tetapi perkataan Syekhul Islam Utsaimiyah. Beliau mengatakan, "Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ah." Siapa yang rela dengan perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. "Kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahu wa lam takun ta'mal fahishatan liwati qat." Sebagaimana istrinya Nabi Lut dikumpulkan dengan kaum sodomi, padahal istrinya Nabi Lut tidak pernah melakukan sodomi sekalipun. Tidak pernah melakukan sodomi sekalipun. Tetapi karena istrinya Nabi Lut rela dengan perbuatan tersebut, maka dia akan dikumpulkan dengan perbuatan tersebut. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian yang ke-9. As-sabru 'ala ma yulhiqul amir wan nahi min adza wan nahi min adzan wa annahu min 'azmil umur. Nah, ketika orang berdakwah pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, ini saya sering mengatakan kalau amar ma'ruf itu mudah diterima. Amar ma'ruf, ayo salat sunnah, ayo puasa sunnah, ayo berzikir, ayo baca Quran, itu mudah diterima. Banyak, ayo sedekah. Bahkan kan di Indonesia ini spesialis-spesialis. Ada ustaz ahli sedekah, ngomongnya tentang itu aja. Enggak ada yang lain. Ya, ada ustaz ahli hati, ngomongnya tentang itu aja. Ada ustaz ahli zikir, ngomongnya tentang itu aja, nggak ada yang lain. Ya, padahal ilmu Islam itu sangatlah luas. Maka saya katakan melakukan dakwah dengan melakukan amar ma'ruf itu mudah diterima, tidak banyak musuh, tidak banyak aral melintang. Tetapi yang sulit diterima adalah melakukan nahi mungkar, mencegah orang melakukan kemungkaran, baik kemungkaran akidah, ya, kemungkaran ibadah, kemungkaran akhlak, adab, kemungkaran muamalah, pasti banyak musuhnya. Kemungkaran akidah misalkan, mencegah akan kesyirikan, mencegah akan ramal, mencegah akan dukun, mencegah akan jimat, ini banyak musuhnya ini. Dituduh macam-macam. Ya. Yang kedua, dalam perihal ibadah, mencegah akan bid'ah. Ini banyak musuhnya ini. Nah, itu semuanya harus sabar ketika seorang mendapati gangguan dari orang lain saat berdakwah. Yang keempat, perkara muamalah. Ya. Mencegah kemungkaran di dalam perkara muamalah, seperti misalkan dalam riba, hutang piutang riba, gadai menggadai riba, ya, ini banyak musuhnya. Maka dia harus sabar atas apa yang dia dapati. Yang ke-10, tahrimut takabbur wal ikhtiyal fil masyi, pengharaman ajarkan anak-anak kita untuk tidak sombong dan berlebih-lebihan di dalam berjalan kaki dan di dalam segala kehidupan dia. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, waqdud wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Yang ke-11, al-i'tidal fil mashyi matlub, fala yusra' wala yubti. Sederhana di dalam berjalan ini yang diharapkan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya. Lambat bekesot, set. Ya, atau terlalu cepat seperti orang tergesa-gesa, maka ini bukan ajaran dari ajaran Islam. Yang ke-12, ada muraf'i shaut ziyadatan 'alal hajah, li'annahu min 'adatil hamir. Tidak mengangkat suara lebih dari keperluannya, karena itu kebiasaan keledai. Mengangkat suara lebih dari kebiasaannya. Maka ajari anak-anak kita, kalau marah itu kan kadang-kadang sebagian anak-anak teriak. Itu nasihati, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nanti dia kebiasaan sampai tua. Yang ke-13, al-i'tidal fi kulli amri minal umur. Sederhana di dalam segala perkara. Pakaian, perabotan, aksesoris, ya, sederhana dalam segala perkara. Dan sederhana tidak harus mesti selalu yang paling buruk. Ya, sederhana adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala, al-i'tidal fi kullil umur. Nah, ini jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan. Kadang ada orang memakai pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki 1 miliar. Ya, topinya 100 juta. Baju dalam 50 juta. Baju luar ya 300 juta. Apalagi ada merek-merek tertentu. Ya, seperti zaman sekarang merek-merek tertentu, ada merek apa gitu yang dari Amerika. Harganya sekian. Ya apa gitu. Ente iklan terhadap baju itu. Ya. Maka baju yang bagus tidak menghapuskan dosa. Ya. Sebagaimana keturunan Nabi tidak menjadikannya suci jika dia tidak beriman, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab tidak beriman. Ya. Ini tidak mensucikannya. Maka begitu pula baju tidak mensucikan seseorang selama dia tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi, kadang-kadang sebagian orang terlalu berlebih-lebihan dalam segala perkara. Contoh misalkan dalam perkara-perkara makan. Makan asal hukumnya mubah, mau makan apa saja boleh, tetapi dia ketika berlebihan diharamkan. Ketika berlebihan diharamkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israf wala makhila." Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, pakaianlah sesukamu, bersedekahlah sesukamu. Tanpa sikap sombong dan terlalu berlebih-lebihan. Maka jauhi ini. Sampai di dalam perkara bersedekah, berpakaian, perkara-perkara yang merupakan perkara mubah, maka jauhi terlalu berlebih-lebihan. Hendak kemana pian? Hendak ke Bandung. Hendak bawa apa ke Bandung? Makan nasi goreng. Ya. Maka ini tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, ajarkan kepada anak-anak kita agar senantiasa sederhana di dalam segala perkaranya. Nah, ini beberapa petunjuk dari ayat-ayat surat Luqman ayat 13 sampai 19. Insyaallah pada bulan depan kita akan lanjutkan wasiat Nabi tentang pendidikan anak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum menyekolahkan anak di sekolah atau pesantren yang beda manhaj dikarenakan orang tuanya tidak mampu dalam hal finansial? Maka jawabannya adalah jauhi sekolahan-sekolahan yang mengajari ajaran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Apalagi anak-anak dalam usia masa emas. Seperti anak dari mulai 5 tahun sampai 10 tahun atau sebelum balik 15 tahun. Nah, ini adalah penetapan akidah bagi sang anak. Ya, maka saya katakan jauhi untuk sekolah-sekolah di mana sekolah tersebut mengusung dakwah selain dakwah salaf. Kenapa? Karena akan mengajari syubhat-syubhat kepada anak-anak kita, terutama pada anak-anak generasi emasnya. Ya, wallahu a'lam. Anak saya berusia 7 tahun. Pendidikan seperti apa yang bisa saya berikan kepadanya? 7 bulan maksudnya. Anak saya berusia 7 bulan. Maka jawabannya adalah mendoakan anak, memintakan perlindungan kepada anak. Sering-sering membacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah kepada anak tersebut agar anak tersebut terjaga. Ya, agar anak tersebut terjaga. Sering-sering membacakan Al-Quran di hadapannya agar dia terbiasa mendengar ayat suci Al-Quran. Nah, ini salah satu hal yang bisa dilakukan oleh anak, oleh orang tua saat anak masih berumur 7 bulan. Apabila dalam posisi yang menasihati ialah sang anak kepada orang tuanya, karena sang anak mengenal manhaj salaf terlebih dahulu, akan tetapi orang tua tidak mendengarkan nasihat sang anak dalam perkara akidah, ibadah maupun muamalah, bagaimana seharusnya sikap anak ini? Sedangkan anak berkeinginan baik atas orang tuanya. Keinginan baik, ya, semua anak memiliki keinginan baik untuk orang tuanya, akan tetapi hidayah di tangan Allah. Maka pada saat itu kita tugasnya pertama mendoakan orang tua, yang kedua mengikhlaskan mendakwahi orang tua, mengikhlaskan niat saat mendakwahi orang tua, mengikhlaskan niat, karena yang dari hati akan sampai kepada hati, mudah diterima. Kemudian yang ketiga, yaitu dahulukan mendakwahi orang tua dengan perkara tauhid. Perkara tauhid, mengajarkan kepada orang tua dua kalimat syahadat. Apa arti dari dua kalimat syahadat dengan arti yang benar? Apa konsekuensi dari dua kalimat syahadat? Apa syarat-syarat dua kalimat syahadat, apa pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Ini ajari. Kalau sudah mengenal tentang dua kalimat syahadat, niscaya perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, kesyirikan, bid'ah ataupun riba akan mudah diterima nasihatnya. Ya, akan mudah dia menerima nasihatnya sehingga meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.